إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dan pada pembahasan yang telah disebutkan yaitu tentang keutamaan negeri Tauhid dan yang dimaksud secara khusus adalah Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah yaitu Kerajaan Saudi Arabia. Kita merasa bahwa pembahasan tentang ini dan penyebutan apa itu Kerajaan Saudi Arabia dan keterangan tentang sisi-sisi kebaikannya merupakan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan secara umum dari sisi membela kebenaran dan membantu pihak-pihak yang berada di atas kebenaran. Ikhwan fi din rahimakumullah, pada masa ini Kerajaan Saudi Arabia telah digambarkan oleh banyak pihak sebagai sebuah negara yang menjadi berbagai sumber kejelekan, entah dalam hal pemikiran ataupun bahkan perbuatan. Gambaran seperti itu baik yang dihembuskan oleh pihak-pihak kafir atau sebagian muslimin membuat muka Kerajaan Saudi Arabia tercoreng, padahal bagi orang yang mengetahui hakikat Kerajaan Saudi Arabia dan berbagai kebaikan yang dimilikinya, dia mestinya berterima kasih dan bukan hanya itu, bahkan membela dan paling tidaknya mendoakan kebaikan dan kekokohan untuk Saudi Arabia dalam berbagai aktivitas yang positif menurut Islam. Ikhwan fi din rahimakumullah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan melihat insyaallah beberapa sisi dari kebaikan-kebaikan Saudi Arabia, sehingga dengan itu kita insyaallah akan mengetahui paling tidaknya yakni sebagian dari pembelaan Kerajaan Saudi Arabia terhadap Islam dan muslimin dan jasa mereka terhadap Islam dan muslimin. Ikhwani fi din rahimakumullah, sesungguhnya tidak ada yang mencela kerajaan Saudi Arabia kecuali satu, orang-orang yang memang punya kebencian terhadap Islam yang benar, entah itu dari pihak orang-orang kafir, orang-orang yang memang memusuhi Islam secara lahir maupun batin, atau pihak-pihak yang merasa terusik oleh Saudi Arabia, baik dari sisi kepentingan politik maupun kepentingan keagamaan. Misalnya ketika Saudi Arabia membawa dakwah tauhid, maka orang-orang yang tauhidnya tidak benar pasti dia akan membenci Saudi Arabia. Ketika Saudi Arabia mendakwahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menentang pemikiran-pemikiran sesat seperti Khawarij, mesti orang-orang yang berpemikiran Khawarij, para teroris itu, benci terhadap Saudi Arabia. Dan begitu seterusnya, berbagai kelompok yang memendam kebencian, entah karena kepentingan politik maupun kepentingan keagamaan. Golongan kedua adalah orang-orang yang tidak tahu menahu, karena terpengaruh saja dengan berita-berita yang muncul dari berbagai pihak yang pertama itu, dengan pemberitaan yang dibuat sehingga mengesankan pada sebagian orang bahwa Saudi Arabia adalah suatu negara yang memiliki berbagai sisi negatif. Akhirnya dia pun membenci karena itu. Ikhwani fillah rahimakumullah, untuk golongan kedua ini, mungkin dengan kita memberikan informasi yang benar, dia akan sadar, sehingga dia akan berubah pandangan terhadap kerajaan Saudi Arabia. Adapun golongan pertama, maka ini sangat sulit, kecuali kalau diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal, sehingga meyakini keyakinan yang benar, meyakini yakni akidah yang benar, barulah ketika itu dia akan menyadari bahwa Saudi Arabia benar-benar secara umum di atas kebenaran dan membela kebenaran. Ikhwani fillah rahimakumullah, untuk mengetahui secara mendasar tentang kerajaan Saudi Arabia, Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah, maka kita harus mengetahui sejarah berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Sejarah berdirinya kerajaan Saudi Arabia tidak lepas dari dua tokoh utama, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan yang kedua Muhammad bin Saud. Kedua tokoh inilah yang menjadi fondasi berdirinya kerajaan Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Kemudian untuk kita lebih mengetahui secara mendalam tentang kerajaan Saudi Arabia, tentu kita mesti mengetahui siapakah kedua orang ini. Yang pertama yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi. Beliau berasal dari sebuah keluarga yang sangat agamis. Bapak beliau adalah seorang qadhi, seorang hakim syar'i di Uyainah dan di Quraymilah. Begitu pula kakeknya Sulaiman adalah seorang ulama dan sempat menulis karya dalam sebuah tema tentang haji. Di antara keluarga beliau pula yang menonjol dalam bab agama adalah Abdul Qadir bin Buraid, salah satu kakek-kakeknya yang kesekian, menonjol sebagai salah satu ulama Hambali. Begitu pula Ahmad bin Muhammad bin Mushrif. Beliau juga pernah menjadi qadhi di Najd ketika itu. Tumbuhnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam keluarga yang sangat perhatian dengan agama ini memberikan pengaruh besar terhadap keagamaan dan kepribadian beliau rahimahullahu taala. Sehingga di umur yang kurang dari 10 tahun atau 10 tahun beliau sudah menghafal Al-Qur'an. Kemudian tidak lama setelah itu pada umur 13 tahun beliau menikah rahimahullah. Sehingga dengan itu kehidupan beliau semakin tenang, tapi dari sisi keagamaan dan semangat menuntut ilmu tetap kokoh sampai-sampai ayahnya terheran-heran dengan anaknya ini. Abdul Wahhab rahimahullah sangat terkagum dengan anaknya, bahkan sampai mengatakan laqad istafadtu min ibni, sungguh aku banyak atau telah mengambil faedah dari anakku. Ayahnya yang seorang ulama mengatakan sungguh aku telah mengambil faedah dari anakku. Yang dimaksud tentunya faedah ilmiah tentang agama di beberapa keadaan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, beliau berkembang terus dalam kehidupan ilmiah ini. Berbagai buku-buku beliau baca sampai pada akhirnya beliau ikut melakukan ibadah haji. Pada ibadah haji yang pertama beliau begitu terkesan dengan perkumpulan kaum muslimin yang begitu banyak dan bertemu dengan sebagian ulama di sana, terutama di Madinah. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi. Beliau sangat terkesan dengan Syekh Abdullah bin Ibrahim, sehingga beliau pun banyak mengambil ilmu darinya. Sepulang haji, beliau tetap rindu dengan negeri Hijaz, Makkah dan Madinah. Maka setelah pulang beliau pun balik lagi ke Madinah untuk menuntut ilmu. Bertemulah kembali dengan Syekh Abdullah bin Ibrahim An-Najdi, salah seorang ulama yang sangat mumpuni dalam bab ilmu, terutama ilmu akidah. Dan beliau sangat mengetahui kondisi negeri di mana di situ berada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika itu, yaitu negeri Uyainah, Najd dan sekitarnya. Maka beliau sangat menekankan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika itu untuk mempelajari bab akidah, bab tauhid, dan diarahkan oleh beliau untuk membaca kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan Ibn Qayyim. Suatu saat Syekh Abdullah bin Ibrahim mengatakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, maukah aku perlihatkan kepadamu persenjataan yang aku siapkan? Dia mengatakan mau, ayo masuk kemari. Ternyata setelah masuk terlihat sebuah perpustakaan besar yang berisi buku-buku yang banyak. Beliau katakan inilah senjata, kamu harus mempelajari buku-buku ini. Nah, maka ini menunjukkan yakni betapa semangatnya sang guru yaitu Syekh Abdullah bin Ibrahim. Begitu pula berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab semakin kuat semangatnya untuk terus melaju di dalam talabul ilm. Di sana juga bertemu di Madinah dengan Syekh Muhammad Hayah As-Sindi, seorang ulama hadis yang ahli dalam bidang hadis dan punya beberapa karya dalam bidang ilmu hadis. Di situ beliau pun banyak mengambil faedah dari Syekh Muhammad Hayah As-Sindi. Setelah beliau belajar di Madinah, maka beliau pun kembali ke negerinya. Dan setelah beliau berada di negerinya, tetap saja keinginan untuk talabul ilmi belum habis. Lebih-lebih ketika beliau melihat di negerinya begitu banyak kemungkaran-kemungkaran, maka beliau pun pergi ke Irak untuk melanjutkan perjalanan talabul ilmi, lebih khusus di Basrah. Di situ beliau belajar dari beberapa guru, di antaranya Syekh Al-Majmu'i. Dan di situ pula lah beliau menulis kitab yang kita kenal Kitab Tauhid. Karena beliau melihat Irak juga tidak jauh beda dengan daerah Najd yang saat itu banyak terjadi berbagai kesyirikan, maka beliau tulis kitab itu sebagai bentuk dan perwujudan atas kecemburuan beliau terhadap Islam dan Muslimin untuk membenarkan akidah kaum Muslimin. Setelah itu beliau kembali dan juga melakukan rehlah perjalanan talabul ilmi yang berikutnya, yaitu ke daerah Ahsa. Di situ beliau belajar dari Syekh Abdullah bin Fairuz. Setelah itu beliau pulang di Uyainah. Perlu diketahui bahwa kondisi Uyainah ketika itu dan sekitarnya dari sisi keagamaan sangat memprihatinkan. Walaupun secara umum mereka Muslimin, dari sisi yakni penampilan secara umumnya Muslimin, hanya saja perbuatan kesyirikan begitu banyak. Di situ ada sebuah kuburan yang diagungkan, yaitu kuburan Zaid ibn al-Khattab, saudara Umar ibn al-Khattab. Saat itu beliau atau Zaid itu meninggal di daerah situ, Yamamah, kalau tidak salah pada perang melawan Musailam al-Kadzdzab, kalau nggak salah ingat ya. Kemudian dimakamkan di situ. Akhirnya karena orang-orang jahil tidak tahu bab ilmu tauhid, kuburan ini menjadi kuburan yang sangat diagungkan. Diterangkan oleh Al-Ustaz Mas'ud An-Nadwi. Ya, ini penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Muslihun Mudlum Muftarah Alayh. Beliau menggambarkan kondisi ketika itu. Lakin najidu najid qalbal jaziratil arabiyah kanat aswa' wa aswa'. Setelah beliau menceritakan berbagai negeri di saat itu yang banyak terjadi kemungkaran secara syar'i, pandangan syariat, ternyata di Najd lebih jelek daripada umumnya negeri-negeri yang lain. Fil Jubailah, di daerah Jubailah, Wadi Hanifah, kana yu'badu qabru Zaid ibn al-Khattab. Di situ kuburan Zaid ibn al-Khattab dijadikan persembahan atau dijadikan tempat yakni yang diibadahi berhala. Wa fi Dir'iyah kanat tujadu ba'd al-qubur wal kibab. Di daerah Dir'iyah banyak kubah-kubah di kuburan yang katanya itu adalah juga sebagian sahabat Nabi yang dikubur di situ. Ini juga menjadi tempat peribadatan ala jahiliyah. Wa fi wadi Ubayra kanat kubbah Dirar ibnu al-Azur atau al-Azwar. Di daerah yang lain Ubayrah ada kuburan lagi yang diagungkan. Dan terus masih beliau sebutkan berbagai contoh-contoh yang nampak sekali di situ banyak sekali terjadi kesyirikan, sehingga sampai kaum wanita kalau enggak kunjung punya anak datang ke kuburan-kuburan itu minta supaya mendapatkan anak. Ya. Kondisi yang seperti ini bagi seorang yang tahu ilmu agama tentu menjadikan dirinya sangat prihatin. Oleh karenanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah setelah mengetahui apa namanya berbagai ilmu syariat sangat berkeinginan merubah kondisi ini. Maka ketika itu sepulang beliau, beliau bersama orang tuanya di Uyainah, kemudian pindah ke Khuraimilah. Kemudian dari Khuraimilah ayahnya meninggal, beliau kembali lagi ke Uyainah. Di situ beliau bertemu dengan pimpinan atau yakni penguasa di daerah itu, yaitu Uthman bin Muammar, menawarkan kepadanya prinsip-prinsip dakwah Islam dan alhamdulillah disambut, sehingga terjadilah di situ suatu ta'awun syar'i, bantu membantu berlandaskan syariat antara Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan pemimpin di sana ketika itu Uthman bin Muammar, untuk sama-sama membantu membantu di dalam mendakwahkan Islam. Maka terjadilah berbagai kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar berpadu antara ulama dengan umara ketika itu, sampai akhirnya beliau berhasil menghilangkan kuburan, yakni bangunan, ya, bangunan di kuburan Zaid ibn al-Khattab tadi. Itu sudah menjadi sebuah bangunan yang besar dan wallahu a'lam sebesar apa ya, kita enggak tahu secara pasti. Yang jelas menjadi sebuah bangunan yang diibadahi. Nah, suatu tugas yang sangat mulia tentunya dalam Islam, dan ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu diperintahkan oleh beliau kepada Ali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tada' qabran musyrifan illa sawaitahu. Wahai Ali, jangan kamu biarkan kuburan yang melebihi yakni dari batasan yang syar'i menggunduk melebihi dibangun kecuali kamu harus meratakannya. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Maka ketika itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah hendak melaksanakan wasiat Nabi ini, bekerja sama dengan Utsman bin Muammar, karena ini akan mendapat resiko besar dari orang-orang yang mengagungkan kuburan itu. Nah, ketika seorang alim dibantu seorang umara, amir, maka upaya-upaya orang-orang yang mengagungkan kuburan itu untuk menghalangi proses pembongkaran kuburan ini, yakni bangunan yang di atasnya, terhambat oleh kekuatan penguasa ketika itu. Sehingga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan tangannya sendiri dipersilahkan oleh Utsman bin Muammar untuk menghancurkan bangunan di atas kuburan tersebut. Orang-orang ketika itu dari pihak yang membenci gerakan ini sangat menunggu-nunggu adanya kecelakaan pada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Namun walhamdulillah sampai esok harinya tidak terjadi apapun, bahkan mereka dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga berlangsung beberapa kegiatan yang lain dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam rangka menegakkan tauhid. Tujuan dakwah yang dibawa oleh beliau rahimahullah ta'ala mencakup beberapa hal. Di antaranya yang paling utama adalah ifradullahu bil ibadah. Bagaimana mengesakan ibadah ini hanya kepada Allah? Bagaimana mengesakan Allah Azza wa Jal dengan ibadah ini? Ya. Bagaimana memberikan hanya kepada Allah ibadah itu? Ini inti dakwah yang dibawa oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan itu adalah inti dakwah para rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita lihat dalam Al-Qur'an, kisah para nabi semuanya mendakwahkan dengan dakwah yang sama. Ya. Yang kedua, nabdu syirk bi jami'i anwa'ih. Menolak kesyirikan dengan berbagai macamnya bentuk kesyirikan itu. Dan ini juga misi dakwah para rasul semua. Kalau kita lihat, itu intinya. Sejak munculnya kesyirikan di zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, semua mengajak umatnya untuk membasmi kesyirikan dan segala hal yang akan mengarah kepada kesyirikan. Nah, kita juga perlu melihat kembali ayat-ayat Quran yang menjelaskan dengan tegas tentang bahayanya kesyirikan. Maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengikuti dakwah para rasul. Kemudian yang ketiga, saddudz dzari'ah ila syirik. Melengkapi yang kedua, beliau juga misi dakwahnya menutup segala hal yang akan menjadi wasilah kepada kesyirikan. Segala hal yang akan mengarahkan kepada kesyirikan harus ditutup. Jangan sampai itu menjadi sarana yang akhirnya orang-orang akan jatuh di dalam praktek-praktek kesyirikan. Ini juga mengikuti Nabi Muhammad SAW, di mana beliau alaihissalam sangat memperingatkan umat dari hal-hal yang akan mengarah kepada kesyirikan. Makanya sampai ketika orang-orang mengatakan kepada Rasulullah SAW berbagai pujian-pujian, langsung di stop, cukup sampai di sini, jangan lebih daripada itu. Nah, ketika ada orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendakmu, langsung dijaga, salah. Qul Masya Allah wahdah, katakan Masya Allah, ini kehendak Allah satu-satunya. Nah, ini adalah bentuk menghambat segala jalan menuju kepada kesyirikan. Itulah pula yang menjadi misi dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, muharabatul bid'ah, memerangi kebid'ahan-kebid'ahan. Dan ini juga merupakan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara bid'ah. Maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengikuti pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun akhirnya menjadikan salah satu misi dakwah beliau menghambat berbagai macam bid'ah dan melarang dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Ikhwan fillah rahimakumullah, saat beliau di Uyainah ya, dan beliau bersama Amir penguasa Uyainah menjalankan syariat Islam dengan yakni sebisa mungkin, muncul salah satu kejadian. Seorang wanita datang mengaku bahwa dia telah melakukan zina. Maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak langsung kemudian menghukumi. Ia pun mengulang-ulang pengakuan itu sampai 4 kali. Beliau pun bertanya, apakah ada yakni kelainan pada otaknya atau dia orang yang sehat secara akal? Ternyata dia orang yang sehat secara akal. Apakah dia melakukan itu karena diperkosa? Ternyata tidak. Maka kalau begitu, tidak ada jalan lain kecuali harus ditegakkan hukum Islam padanya, yaitu ketika itu hukum rajam. Dilakukanlah hukum rajam terhadap wanita tersebut, dan yang pertama kali melemparkan batu kepadanya adalah pimpinan Uyainah, yaitu Utsman bin Muammar. Nah, kejadian ini sangat memicu berbagai penentangan. Dan sebelum kita melihat kejadian berikutnya, apa yang dilakukan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika itu adalah merupakan cara yang syar'i. Itu pula yang dilakukan Rasulullah SAW persis. Ya, ketika datang kepada Rasulullah SAW seorang wanita dan mengaku bahwa dia telah berbuat zina, diulang lagi sampai 4 kali dan ditanya apakah ada penyakit pada akalnya, ternyata tidak. Kemudian Nabi memberlakukan kepadanya hukum rajam. Sehingga apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bukan suatu bid'ah, bukan suatu pelanggaran terhadap syariat, tapi betul-betul mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bukan seorang yang melakukan secara pribadi, tapi beliau melakukan bersama pemimpin ketika itu. Bahkan sang pemimpinlah yang pertama kali melakukan rajam atau melempar batu tersebut kepada wanita yang mengaku itu rahimahumullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari berbagai kegiatan yang ada akhirnya memancing penentangan dari berbagai pihak, karena banyak ketika itu orang-orang jahil, tidak tahu hukum agama. Akhirnya pimpinan Uyainah, yaitu Utsman bin Muammar, diancam oleh pimpinan Ahsa, kalau tidak salah ingat ya. Beliau yakni pimpinan Uyainah mendapat tekanan. Akhirnya Utsman bin Muammar, ya betul, yakni tekanan dari Ahsa. Ahsa. Karena mendapat tekanan, akhirnya Uthman bin Muammar tidak kuasa menahan tekanan tersebut. Walaupun Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, kamu tidak perlu khawatir, engkau telah membela Islam, membela kalimat la ilaha illallah, Allah azza wa jalla akan mencarikan jalan keluar, akan memberikan jalan keluar. Namun tentu kondisi kekuatan dan keyakinan masing-masing orang berbeda-beda. Alhasil, karena tidak kuat mendapat tekanan tersebut, maka dia pun meminta kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah untuk meninggalkan daerah Uyainah. Pergilah beliau dengan berjalan kaki menuju ke daerah Diriyah. Di daerah Diriyah inilah beliau mendapat tempat yang baru. Mengapa beliau memilih daerah Diriyah? Beliau memilih daerah Diriyah karena daerah Diriyah merupakan daerah yang tidak terpengaruh oleh kepemimpinan di wilayah-wilayah lain. Sementara Uyainah tadi masih terpengaruh oleh Ahsa, sehingga ketika ditekan sulit untuk menghindar. Adapun Diriyah, maka di situ adalah kekuasaan yang tersendiri, yang sangat mungkin lepas atau yakni tidak akan mendapat tekanan dari berbagai pihak. Kemudian begitu pula alasan kedua, karena pimpinan di negeri tersebut yaitu Al-Su'ud, keluarga Su'ud adalah keluarga yang sangat perhatian dengan ilmu syariat dan agama Islam dan menerapkannya di tempat itu. Kemudian alasan yang ketiga, bahwa di situ juga ada beberapa orang yang itu adalah murid-murid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang pernah belajar dengan beliau, sehingga di situ bisa menjadi tempat persinggahan sementara untuk kemudian melihat berikutnya apa yang mesti dilakukan. Pergilah beliau ke Ad-Diriyah dan disambut oleh murid-murid beliau yang ada di sana. Kemudian beliau rahimahullah taala ketika itu yakni masih dalam keadaan bisa kita katakan tersembunyi, tidak begitu nampak, ya, hanya beberapa orang mungkin yang datang dengan diam-diam menemui beliau untuk mendapatkan ilmu. Walhasil, akhirnya dari saudara-saudara pimpinan di Diriyah, yang ketika itu pimpinannya adalah Muhammad bin Su'ud, ya, itulah orang kedua dari cikal bakal kerajaan Saudi Arabia, Muhammad bin Su'ud. Beliau punya beberapa saudara seperti Funayyan dan yang lain yang sebelumnya sudah kenal lebih dahulu dengan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan yakni perkenalan yang baik. Akhirnya mereka berpendapat bagaimanapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab harus bertemu dengan pimpinan di negeri tersebut. Maka dari itu diupayakan suatu upaya bagaimana bisa bertemu dengan sang pimpinan di negeri tersebut. Saudara raja atau saudara amir ketika itu mengajak atau memberikan informasi kepada sang istri, istri amir di Diriyah, yang walhamdulillah dia seorang wanita yang sangat perhatian pula dengan ilmu agama, sehingga ketika mendapat berita kedatangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, dia pun bahagia dan menyambut. Maka dari sinilah dia kemudian mengajak bicara sang suami Muhammad bin Saud, Amir Dir'iyah, untuk menyambut kedatangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dia pun mengatakan yang maknanya, ini telah datang ke negeri kita Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan ini merupakan suatu ibaratnya ghanimah, ya, merupakan suatu yakni karunia besar yang Allah telah tuntunkan dia ke negeri ini. Maka jangan sampai disia-siakan, hendaknya engkau menemuinya. Bertemulah dua tokoh tersebut. Maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memaparkan dakwah yang beliau bawa dan disambut baik, karena memang Muhammad bin Saud rahimahullah juga seorang yang tahu agama dan perhatian dengan agama. Setelah disambut baik, maka terjadilah kesepakatan antara keduanya untuk saling membela Islam. Maka terjadilah baiat antara keduanya. Disepakati ketiga itu oleh keduanya untuk saling ta'awun, yang satu dengan ilmunya yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ilmu agama, dan yang satu Muhammad bin Saud dengan kekuatannya sebagai penguasa di daerah tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika itu salah satu pembicaraannya beliau mengatakan ada suatu kekhawatiran, kata Syekh Muhammad bin Saud, kalau nanti kita sudah berhasil, jangan-jangan engkau meninggalkan kami dan mengganti kami dengan yang lain, memilih orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, selama ini aturan di sini, saya sebagai penguasa di sini terhadap rakyat, ketika rakyat mengambil panen-panen mereka, maka sebagian harus diberikan kepada yakni kerajaan, kalau boleh dibilang kerajaan, yang jelas kepemimpinan dia. Maka khawatir saya, engkau wahai Syekh akan melarang saya untuk melakukan yang kedua ini. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, adapun yang pertama, maka beliau istilahkan dengan ad-damu bid-dam wal hadam bil hadam. Ibaratnya kita sudah, kita sama-sama berjuang, walaupun yakni mesti kita sama-sama mengorbankan darah kita. Tidak akan saya kemudian pergi begitu saja. Ya, sampai yakni titik darah terakhir. Ibaratnya kita kurang lebih seperti itu. Adapun yang kedua, tidak perlu engkau khawatir. Allah Azza wa Jalla insyaallah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Yakni apa yang dipraktikkan selama ini, Allah alam mungkin tidak sesuai dengan syariat. Nah, kalau ditinggalkan, jangan khawatir, Allah Azza wa Jalla akan memberikan dengan yang lebih baik. Maka semakin kokoh dan semakin kuat tekad mereka untuk menegakkan Islam. Sejak saat itu, ini bisa dikatakan titik awal munculnya kerajaan Saudi Arabia. Dan ini terjadi pada tahun 1157 Hijriah, atau dengan perhitungan Masehi 1744. Sejak saat itu maka berbondong-bondong orang datang untuk belajar kepada beliau. Murid-murid yang lama di Uyainah datang kepada beliau. Maka dakwah semakin menyebar di berbagai pelosok daerah tersebut. Perlu diketahui ketika itu bahwa kondisi yakni politik, ya kalau bisa dibilang begitu, di sana itu hampir tidak ada suatu kekuasaan besar menguasai mereka. Yang ada di daerah itu adalah kekuasaan-kekuasaan kecil. Termasuk di sini Diriyah, ini sebuah desa kecil. Ya, Uyainah begitu juga. Yang tidak tersentuh oleh negeri-negeri besar. Walaupun ada mungkin kayak Khilafah Utsmaniyah di Turki, mereka hanya menguasai Makkah dan Madinah. Itu pun yang berkuasa hakikatnya Ashraf di sana, orang-orang yang mengaku keturunan Nabi SAW. Adapun di daerah-daerah Najd ini betul-betul yakni kekacauan dalam hal ini. Ya, kekuatan kecil melawan kekuatan yang lain yang sama-sama kecil, dari suatu kekuatan di kelas mungkin desa dengan desa yang lain, begitu sering terjadi ribut rebutan kekuasaan antara kekuasaan-kekuasaan kecil tadi. Dikatakan di sini oleh Al-Ustadz Mas'ud An-Nadwi, ya, dalam bukunya ini, amal halatus siyasiyah faqad kanat aswa'u aswa', kondisi politik ketika itu di negeri tersebut aswa'u aswa', afsad wa aswa', lebih rusak dan lebih jelek lagi. Kanat narul harbil ahliyah muta'ajjijah fi jami'i anha'i Najd, peperangan antar kekuasaan-kekuasaan kecil tadi terus berlangsung di berbagai penjuru di wilayah Najd. Ya, dan seterusnya. Jadi ketiga itu istilahnya duailat wa imarat saghirah adida, negeri-negeri yang kecil-kecil. Ya, kepemimpinan yang kecil-kecil yang sangat banyak. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, setelah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bersama Al-Imam Muhammad bin Sa'ud rahimahullah sepakat, maka semakin meluas. Semakin meluas dan menjadi cita-cita Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bagaimana menyatukan berbagai negeri-negeri ini menjadi satu, supaya ada dalam satu kekuasaan. Ya, supaya ada dalam satu kekuasaan. Kenapa? Karena kondisi seperti ini, kondisi yang kacau. Sementara Islam yang sesungguhnya tidak begitu dikenal. Maka beliau bercita-cita bagaimana menyatukan berbagai wilayah ini untuk kemudian tunduk dalam suatu kekuasaan besar yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa seperti yang kita sebutkan tadi, dari sejarah ini nampak bahwa berdirinya kerajaan Saudi Arabia benar-benar di atas asas yang syar'i. Makanya di salah satu yakni undang-undang mereka disebutkan, ya secara makna saya sebutkan karena tadi hanya membaca lupa saya mencatatnya, bahwa kerajaan Saudi Arabia adalah kerajaan Arabi Islami, ya Arabi Islami, yakni karena mereka bangsa Arab dan ini berdasarkan Islam. Dan sebagai undang-undangnya adalah Al-Quran dan Sunnah, tegas seperti itu, Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu di salah satu pernyataan resmi dari kerajaan Saudi Arabia. Maka dari itu, secara praktek sejak di masa Muhammad bin Saud rahimahullah, terus yang digencarkan adalah dakwah Islam. Termasuk pada akhirnya berusaha menyatukan negeri-negeri itu berada di atas ajaran Islam. Maka waktu demi waktu berjalan sampai berhasil menguasai berbagai wilayah meluas, ya, sampai pada akhirnya daerah Hijaz. Daerah Hijaz ketika itu berada di kekuasaan Turki Utsmani, ya, yang menjadi pimpinan di sana adalah Ashraf, orang-orang yang yakni keluarga Nabi Ahlul Bait, begitu terkenalnya, ya. Nah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak kemudian menyerang begitu saja, tidak. Tapi beliau di sana mengirim para ulama. Kalau tidak salah, pertama kali beliau mengirim sekitar 30 ulama untuk berdialog dengan para ulama yang ada di Mekah. Ketika itu kita tahu bahwa Khilafah Utsmaniyah banyak diwarnai corak sufi dan banyak sekali bidah-bidah yang ada di sana. Sehingga wajar sekali ketika dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian mengirim para ulama-nya ke sana untuk berdialog, akhirnya tidak ketemu. Karena di pihak sana sudah banyak terpengaruh oleh paham-paham sufi dan banyak terjadi berbagai macam bid'ah. Akhirnya mereka pulang dan sampai sempat dilarang naik haji. Orang-orang dari sana, Najd, dari kerajaan Saud, Malik Saud, Muhammad bin Saud, tidak boleh haji. Sampai pernah dilarang seperti itu. Walhasil ganti kekuasaan, ya, ganti penguasa. Ganti penguasa, dan alhamdulillah penguasa yang berikutnya ini di Hijaz, Haramain, Makkah, Madinah bagus. Maka bukan hanya menerima dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahkan meminta. Akhirnya minta, ya, penguasa di Hijaz minta didatangkan para ulama. Luar biasa. Dikirimlah ulama di sana, di antaranya Abdul Aziz Al-Husayn, kalau tidak salah. Al-Husayn fulan begitu, Abdul Aziz atau siapa begitu. Walhasil di situ disambut, ya, dan dakwah mulai masuk di wilayah Najd, di wilayah Hijaz, Makkah dan Madinah, dan terutama di masyarakat situ. Mulai diterima. Tapi akhirnya pimpinan ini, kalau namanya Ahmad bin Sa'id, ya, dia berkuasa pada tahun 1183. Yang dikirim adalah Abdul Aziz Al-Husayn. Abdul Aziz Al-Husayn. Nah, subhanallah, Ahmad bin Sa'id ini dicopot oleh mereka, ganti penguasa yang baru, yaitu Surur bin Musa'id, Syarif Surur bin Musa'id. Nah, ini ternyata beda dengan yang sebelumnya. Ini sama dengan yang sebelumnya lagi. Tidak suka dengan dakwah tauhid, dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan berkuasa pula berikutnya Ghalib bin Musa'id, saudaranya, pada tahun 1202. Nah, ini juga sama, memusuhi. Bahkan ini lebih parah. Karena dia bukan hanya menolak orang untuk haji, tapi dia bahkan mengirim pasukan perang. Mereka mendahului mengirim pasukan perang. Terjadilah pertempuran antara kekuatan kerajaan Saudi Arabia ketika itu dengan kekuatan dari Hijaz yang dikirim oleh Ghalib bin Musa'id. Nah, alhasil, ringkas cerita, Ghalib bin Musa'id kalah. Ya, kekuatan dari Hijaz kalah. Sehingga otomatis Makkah dan Madinah akhirnya terkuasai oleh siapa? Oleh kerajaan Saudi Arabia. Nah, itulah Saat itu maka semakin meluas wilayah kerajaan Saudi Arabia dan telah masuk wilayah Hijaz juga dalam kekuasaan mereka. Ala kulli hal, terus berjalan, yakni perjalanan kerajaan Saudi Arabia cukup panjang karena melalui 3 tahap. Ini tahap yang pertama, kemudian sempat terjadi kekalahan dengan kekuatan dari Turki Utsmani, kemudian bangkit lagi, kemudian sempat dia bisa dikatakan kalah begitu. Kemudian yang ketiga bangkit lagi di masa yang terakhir ini. Ini tergolong yang ketiga, yaitu diawali dengan Malik Abdul Aziz, Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Faisal. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan nanti ba'dal maghrib, ya, karena ini karenanya sudah persiapan maghrib. Allahumma a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.